Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini bisa kembali untuk melanjutkan ta'lim kita yang biasanya ta'lim pagi diisi oleh Ustaz Abu Hazim dengan materi apa, Luqman? Arba'in Nawawiyah. Sudah sampai hadis keberapa? 24. Untuk waktu-waktu saya, sebagaimana yang sebelumnya, jika ada kosongan, melanjutkan materi-materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya yang berkaitan yang dulu pernah kita sampaikan masalah kitab Al-Libas, kitab bagaimanakah tata cara kita berpakaian yang benar. Kemudian juga masalah kitab Ta'am Al-At'imah, kitab makanan, mana yang halal dari binatang-binatang, mana yang haram. Kemudian juga adab-adab bagaimanakah cara makan. Kemudian juga pernah kita membahas masalah kitab Al-Ashribah, kitab minuman-minuman, mana minumannya halal, mana minumannya haram. Kemudian juga bagaimanakah tata cara adab secara Islam, bagaimanakah kita meminumnya. Kemudian pernah juga kita singgung masalah hukum as-sariqah, yaitu pencurian, agar kita memahami apa yang dimaksudkan pencurian, bagaimanakah hukumnya, dan apakah sanksinya dalam Islam. Insyaallah kita akan mengulang kembali yang mungkin dulu pernah kita sampaikan, mungkin belum selesai. Dari pengertian mencuri, dijelaskan oleh para ulama, mencuri itu adalah mengambil harta orang lain yang tersimpan dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta orang lain yang tersimpan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dari pengertian ini bisa kita ambil 3 poin. Yang pertama, mengambil harta orang lain. Harta yang diambil statusnya ada kepemilikannya, ada yang memilikinya. Keluar dari pengertian ini jika harta tersebut tidak dimiliki orang lain, statusnya tidak ada kepemilikan, atau statusnya miliknya umum, maka tatkala mengambilnya tidak terhitung sebagai pencuri. Misalkan seorang mengambil yang miliknya umum, contohnya apa ya Usman? Barang miliknya umum itu contohnya apa? Tapi mungkin kalau kita ke hutan, yang hutan miliknya pemerintah, yang di situ mungkin ada dahan-dahan yang jatuh yang digunakan untuk mengambil kayu bakar. Kalau seorang mengambil miliknya umum, siapa aja di situ boleh. Ketika mengambilnya, maka tidak dikatakan pencuri, karena statusnya miliknya ya negara dan diperbolehkan untuk rakyatnya. Akan tapi kalau itu miliknya seseorang, itu sudah dikatakan mencuri, karena barang itu dimiliki. Kemudian pengertian tadi mengatakan mengambil orang lain yang tersimpan. Harta tersebut kondisinya tersimpan. Tersimpan misalnya di lemari, tersimpan mungkin ditaruh di rumah, tersimpan ya mungkin di dompet dan lain sebagainya yang sifatnya tersimpan. Keluar dari pengertian ini manakala harta tidak tersimpan. Mungkin orang naruh uang di jalan raya 100 ribu, gak tahu pemiliknya siapa dan kondisinya tidak tersimpan. Kalau dia mengambil, maka tidak bisa dikatakan ini sebagai seorang pencuri. Barangkali dia ini orangnya punya sedekah, menaruh hartanya di jalan raya biar diambil orang. Bisa jadi tidak dikenakan sebagai sanksi. Karena apa? Karena kondisinya tidak tersimpan. Beda kalau harta itu dijaga, ditaruh di tempat yang tersembunyi, di lemari, ya mungkin di kamar, mungkin ditaruh dalam rumah, kalau diambil ini tersimpan namanya. Kalau tidak tersimpan, lain lagi ceritanya. Dan ukuran untuk dikatakan tersimpan ataupun tidak, dikatakan tersimpan atau tidak, kembalinya kepada kebiasaan, kembalinya kepada uruf masing-masing tempat. Kalau kita di sini dikatakan sudah terjaga, mungkin di warung-warung, kalau sudah ditutup warungnya, berarti sudah disimpan. Siapa nanti yang mungkin datang ke warung itu, dongkel kuncinya masuk, nah ini namanya mencuri. Kalau mungkin di Saudi, untuk urufnya, kebiasaannya, untuk toko-toko tidak sampai dikunci. Biasanya toko-toko nanti di situ langsung ditutup saja pakai kain begini. Jadi atasnya masih kelihatan. Kalau orang ambil bisa saja di situ, tetapi ini urufnya sudah dianggap secara kebiasaan di sana, secara urufnya sudah disimpan begini ini. Jadi kalau ada orang ambil begitu, maka dikatakan mengambil barang yang tersimpan, milik orang lain yang tersimpan. Kemudian tadi pengertiannya mengambil harta orang lain yang tersimpan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau mengambil harta dengan cara terang-terangan, maka dikatakan sebagai apa ya Akbar? Ghasab. Ya Ibnu Khair. Tidak tahu. Ya Abdurrahim. Abdurrahim Kalbar. Pencepat itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Abdurrahim BKL. Baik, perampok. Kalau perampok terang-terangan, enggak sembunyi-sembunyi begitu. Langsung terang, ini wajahnya kelihatan. Baik. Jadi dibedakan, nanti hukum perampok ada, hukum pencuri ada. Dibedakan. Coba diulang pengertiannya, Ridho. Mengambil harta orang lain yang tersimpan dengan cara tersembunyi, dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu pengertian pencuri. Jadi sembunyi-sembunyi caranya. Jadi mungkin tolah-tolah begitu ada orang penda, ya. Atau mungkin berapa orang sudah punya teman sepencurian. Nanti kamu sebagai pengode kalau ada orang lewat, ya. Mungkin dia di jalan, satunya di sebelah pintu. Nanti kalau kamu mengode, satunya ngambil. Ini namanya kerjasama dalam pencurian. Dengan cara sembunyi-sembunyi, tatkala hilang, gak tahu siapa pemiliknya. Caranya dengan sembunyi-sembunyi. Ini pengertian pencurian. Di dalam agama Islam, orang yang mencuri diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya sebagai balasan akan apa yang diperbuat. Nakala min Allah sebagai sanksi dari Allah Subhanahu wa taala wallahu azizun hakim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang mencuri dipotong tangannya. Dan ukuran tangan kalau dalam pengertian para ulama yaitu dari pergelangan tangan sampai jari jemari. Jadi ketika ada orang mencuri, motonya bukan suruh begini dari sini dipotongnya. Tapi dari mana? Dari sini. Bukan, yaitu dari sini. Seperti di Saudi, itu dengan cara, itu dengan mudah, mungkin dengan hitungan detik, mungkin 5 detik mudah, mungkin dah lepas tangan, ya, pakai alat begitu langsung lepas tangannya. Kemudian dikasih ke minyak yang sudah dimasak, begitu masuk langsung kering darahnya, jadi nggak keluar terus. Kalau keluar terus nanti bisa mati. Sekali potong langsung dimasukkan dalam minyak yang sudah dimasak. Dan di Saudi, sebagaimana informasi yang saya dapatkan, pernah ada orang sana dipotong tangannya. Ketika dipotong tangannya langsung pergi ke Amerika. Ngapain ke Amerika? Bawa tangannya dipotong tadi, langsung terbang naik pesawat ke sana, masuk ke rumah sakit, kemudian disambung kembali tangannya dipotong tadi. Karena kalau dalam waktu berapa jam itu masih bisa, sarap-sarap masih bisa disambung, ya masih bisa disambung, bisa sarap-sarapnya masih bisa kembali. Itu kalau di sana. Sehingga sekarang kalau dipotong di Saudi, potong tangannya diambil, jadi biarkan begini saja, tangannya disimpan, jadi gak bisa disambung lagi. Itu sanksi dalam agama Islam. Kemudian untuk orang yang dikatakan sebagai pencuri, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang mencuri sudah baligh, bukan anak-anak, bukan anak kecil. Anak kecil belum paham, tapi bukan berarti didiamkan, tetapi diberikan pelajaran. Ini tidak boleh. Kalau sudah baligh, baligh itu usianya berapa? 6. Paslah. Perempuan 9 tahun, laki-laki 15. Ya, itu secara umur, tapi kadang-kadang ada yang lebih cepat dari itu. Jadi kalau mungkin melihat kondisi di masa sekarang ini, anak-anak lebih cepat dewasanya daripada masa-masa yang dulu. Apalagi sekarang sudah ada warnet. Jadi kalian jangan datang ke warnet, nanti membuat cepat dewasa. Kayak kalau dewasa kalau mencuri bagaimana? Dikenakan sanksi nanti. Jadi sudah balik kemudian berakal. Kalau orang gila gak paham, dia ngambili tanam-tanaman, mengambil barang milik orang, ya seperti ini tidak dikenakan sanksi dalam agama Islam. Anak kecil dan juga orang yang gila, rufi al-aklam ala salasah, diangkat tinta dari 3 orang, diantaranya as-sabi, kemudian al-majnun, hatta afak, sampai dia sadar. Syarat dikatakan tadi orang mencuri pertama ini, dia orang sudah baligh dan berakal. Yang kedua, mengambil dengan keinginan sendiri. Kalau dia mengambil, dipaksa yang lain, kamu ambil sana. Kalau enggak nanti kamu tak bunuh. Cepat ambil sekarang, saya tunggu. Makanya ngambil di sini dipaksa. Orang yang dipaksa untuk mengambil tidak dikenakan sanksi. Yang ambil tidak dikenakan sanksi karena dia dipaksa orang lain. Kalau dia punya keinginan sendiri, tidak ada yang maksa, kalau mencuri maka dikenakan sanksi. Itu masalah orangnya. Masalah barangnya juga ada ketentuannya yang diambil. Yang pertama, barang tersebut yang diambil mencapai nisab 1/4 dinar. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah rawi Bukhari Muslim, la tuqta'u yadus sarik illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali curiannya sampai 1/4 dinar atau lebih. Dan 1/4 dinar ini berubah-ubah kalau dirupiahkan, apalagi sekarang ini mata rupiah, mata uang rupiah turun, bisa lebih tinggi lagi. Yang biasanya sampai 300-an itu sudah bisa dipotong tangannya, ribu dinar. Sekarang mungkin naik bisa sampai 500. Satu dinar sama dengan 4,29 gram emas. 4,29 gram emas. Siapa yang tahu harga emas 1 gramnya berapa? Yang pernah ke pasar-pasar? Eh? 1 dinar 1 gram berapa? 1 gram berapa? 1 gram 400. 400.000. Iya. Itu satu ya, satu gram nih. Jadi kalau 4 gram kalau gitu berapa ya nih? Sampai 2 juta nanti. 4 kali 4 16 tambah 25 gram. Jadi kurang lebih 1.900.000 begitu. 17 juta. Bukan. 1.700.000. Kalau mencuri di bawah itu tidak, mungkin mencuri 10.000, 20.000 tidak sampai dipotong tangannya. Itu ukuran barangnya. Kemudian syarat barangnya berikutnya, barang tersebut bisa dimiliki dan bisa diperjualbelikan. Kalau barang tidak bisa diperjualbelikan, seperti babi, nyuri babi. Babi dalam Islam haram, dia beli gak boleh. Ada orang nyuri-nyuri babi, gak diapa-apakan karena barang ini dalam Islam gak boleh diperjualbelikan. Walaupun mungkin ada orang yang jual babi itu, tapi kalau dalam Islam gak sah, gak bisa berlaku. Jual beli yang dicuri khamr misalnya, mencuri khamer di warung, nyuri khamer juga tidak kena barang yang dikenakan sanksi karena barang ini barangnya haram. Atau mencuri salib, ada salib di jalan kemudian dipatahkan dibawa pulang, juga tidak dikenakan sanksi karena barang tersebut barang yang tidak bisa dimiliki dan statusnya tidak bisa diperjualbelikan. Syarat barang berikutnya, barang yang diambil tidak ada kesamaran. Barang yang diambil tidak ada kesamaran, artinya jelas. Maksudnya kesamaran itu bagaimana? Artinya kesamaran itu mungkin seperti contoh sebagai berikut. Satu keluarga mungkin anak ngambil harta uang ibunya. Walaupun itu salah, tidak izin, tetapi tidak sampai dipotong tangannya. Kenapa? Karena anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ini ada yang ngomong siapa ini? Kemudian bapak ambil anak, harta anak. Ada enggak seperti itu? Ada. Juga tidak dikenakan. Karena anta wa maluka li abik, kamu itu hartamu milik bapakmu. Jadi kalau bapak ambil harta anak, bapaknya tidak, pak, sampai nyuri, dipotong tangannya. Tidak seperti itu. Antara suami dan istri, istri ambil uang suaminya, ada syubhat di situ, tidak jelas. Karena istri itu menjadi tanggung jawab siapa? Suaminya. Taib itu ketentuan untuk barang-barangnya. Tadi yang pertama syaratnya sampai rubu' dinar. Yang kedua barangnya bisa dimiliki, bisa diperjualbelikan. Yang ketiga barang tersebut tidak memiliki kesamaran. Taib berikutnya, untuk menetapkan kepastian si fulan mencuri, bagaimana untuk mengetahuinya? Caranya bagaimana? Jamil, untuk bisa mengetahui pencuri, bagaimana caranya? Taib Abian, dan adanya saksi, ya betul, adanya saksi. Adanya saksi yaitu dua orang. Syarat saksinya orangnya muslim, orangnya adil, bisa dipercaya, bukan tukang ngapusi, bukan tukang bohong, dikenal dia orang baik-baik. Kemudian saksinya bukan budak, dia orang merdeka. Dengan adanya dua saksi melihat si pelaku mencuri, sudah bisa dibawa ke mahkamah. Kalau enggak begitu, yang kedua, kalau enggak ada saksi, pencurinya mengaku sendiri, datang, saya mencuri. Mencurinya di mana? Di sana. Jam berapa? Jam segini, malam hari. Bagaimana caranya? Begini dan begitu. Ya sudah, dia sudah menyerahkan diri. Dan untuk pemotongan tangan, tadi syaratnya adanya saksi, kemudian adanya pengakuan. Untuk dipotong tangannya, tidak langsung dipotong tangannya, tetapi dengan tuntutan orang yang dicuri. Kalau yang dicuri enggak terima, saya tidak terima, dia mengambil harta saya, harus dipotong tangannya. Maka dipotong tangannya. Kalau dia dicuri barangnya, kemudian dia diam saja, atau mungkin ya sudahlah, saya maafkan saja, biar diambil. Lain lagi nih, kalau begitu orangnya yang diambil kok begitu, mungkin sepeda motornya dicuri, ya sudah enggak apa-apa, saya ikhlaskan. Yang ngambil gak dipotong tangannya. Tapi kalau dia gak terima, mengadukan ke mahkamah dan minta dibelikan sanksi, maka sanksinya kalau sudah 1/4 dinar baru dipotong tangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW an Safwan ibn Abi Umayyah ibn Umayyah an Nabiya SAW lama amara biqat'il ladzi saraka rida'ahu fasyafa'afi. Tatkala datang di masa Nabi, seorang pencuri sudah diputuskan dipotong tangannya. Kemudian ketika ini dia langsung apa? Memberikan syafaat. Sudah enggak usah dipotong tangannya. Maka Nabi menegur, Hal lakana dzalika qabla an ta'tiyani bih? Kata beliau, mengapa yang demikian itu sebelum engkau bawa kepadaku? Kalau sudah dalam hakim enggak bisa seperti ini. Kalau mungkin tadi sebelum dimajukan dia di belakang, belum diajukan pemerintah. Ya sudah enggak apa-apa, tak ikhlaskan. Jadi enggak sampai sudah masuk pemerintahan dan diajukan, dia sudah diputuskan, kok mau ketika dipotong baru ngomong saya ikhlaskan. Ini enggak dibenarkan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tuntutan untuk dipotong tangan dari yang dicuri. Kalau dicuri enggak usah dipotong tangannya, ya sudah enggak. Mafhum ini bisa dipahami? Baik. Berikutnya cara pemotongannya, dipotong dengan alat yang tajam. Jadi bukan mungkin pisau yang ketul begitu ya. Begini-begini menyiksa itu ya. Mungkin yang sudah enggak pernah diasah, neyang apalagi begitu, begini-begini mungkin kesakitan yang dipotong tangannya. Dicari di waktu musim yang sedang, tidak panas dan tidak pula dingin. Kalau kita di Indonesia ini musimnya stabil. Kalau di Saudi kadang panas sekali, kadang dingin sekali, berpengaruh pada seorang. Kadang kalau dingin sampai 10 derajat. Kadang kalau panas sampai 50 ke atas. Jadi waktu yang sedang. Karena nanti kalau pemotongan tangan di musim-musim yang seperti ini enggak sedang, bisa membahayakan orang yang dipotong tangannya. Cari musim yang tepat. Dan usai dipotong, dikai atau dicelupkan pada minyak yang sudah dipanasi. Atau dengan cara yang lainnya, yang penting darah terputus, maksudnya darah berhenti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, idhabu bihi faqatta'uhu sumahsimuhu. Bawalah orang ini yang mencuri ini, potonglah tangannya, kemudian kamu kasih minyak sebagai penutup darahnya yang mengalir. Itu cara pemotongannya demikian dan seusainya demikian. Dan apakah ini sebagian ulama berpendapat setelah dipotong tangannya, tangannya diambil kemudian dikalungkan di ya di bawah kemana-mana, ini tangannya dikalungkan begitu. Tapi ini hadisnya dhaif. Ya pernah di masa Ali bin Abi Thalib, orang mencuri, tangannya dipotong kemudian dikalungkan di lehernya. Ini di masa Ali bin Abi Thalib, rawahu Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, ada perbuatannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari perintah dari Nabi SAW, ini hadisnya dhaif. Hadis Fudalah bin Abi Umbed, rawahu Baihaqi, hadisnya dhaif. Kalau dari perbuatan sahabat ada, yaitu perbuatannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kalau orang yang mencuri ini tangannya tangan yang sudah enggak bisa terpakai, tangannya lumpuh, jadi enggak bisa bermanfaat. Tangannya tangannya sudah ya mungkin enggak bisa bermanfaat atau mungkin jari-jarinya habis, jadi cuma begini enggak ada fungsinya. Sebagian ulama kalau tangannya sudah enggak berfungsi dipindah ke yang lainnya dan dipotong. Jadi bukan tangannya yang tidak berfungsi. Ini kalau mungkin tangan si fulan tangannya begini aja dan tidak bisa apa-apa. Ini kalau mencuri begini bagaimana ini? Ini enggak berfungsi ini. Dia mencuri enggak pakai tangan ini. Maka tangan yang lumpuh ini tidak dipotong. Cari yang lainnya. Baik. Tinggal 3 menit lagi. Jika telah dipotong tangannya, kemudian pencuri tidak jera, sudah potong tangannya, berapa bulan lagi nyuri lagi, dikenakan sanksi apa begini nih, kok enggak kapok? Menurut jumhur al-ulama, dipotong kaki kirinya. Dan Asar, ini dasarnya Asar Abu Bakar, Umar dan juga Ali bin Thalib memberikan keputusan demikian. Di masa para sahabat, mereka yang mencuri dipotong kok masih tidak jera ngambil yang lainnya, maka dipotong kaki kirinya. Sudah kaki puntung, tangan puntung, enggak kapok lagi, masih nyuri lagi. Diapakan orangnya? Dipotong tangan kirinya. Sudah tinggal satu saja yang masih bergerak ya. Ini sudah tidak ada sama begini semuanya, kaki sudah denglang, kok enggak kapok ya? Kok masih bisa mencuri lagi? Pakai kaki nyurinya. Maka yang keempat kalinya dipotong kaki kanannya. Ya insya Allah sudah begitu sudah tidak bisa nyuri lagi. Ya. Baik. Demikian dalam Islam sanksi untuk orang yang mencuri insya Allah sudah 7:30. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak, kita tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.